dari IG Alfa. Ustaz Abdul Somad, saya mau tanya, apakah janji lewat chat WA akan ditagih nantinya? Bukan lewat apa janjinya? Lewat telekonferensi, lewat WA, lewat IG, lewat Instagram, lewat FB, bukan lewat apanya. Tapi janjimu itu adalah substansi maknanya janji. Sifat orang beriman, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dia selalu menjaga amanah dan menjaga janji. Oh, jadi kalau saya enggak tepat janji, berdosa. Ayatul munafiqi thalathun. Sifat orang munafik itu ada tiga. Idza haddatsa kadzaba, kalau bicara dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji ingkar janji. Wa idza tumina khana, kalau dia diberikan amanah dia khianati. Nauzubillah. Orang munafik ini letaknya di mana? Innal munafiqina, orang-orang munafik, fid darkil asfal, di level yang paling bawah, neraka yang paling bawah, yang paling panas, yang paling bawah. Nauzubillah. Wa qina adzaban nar, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma sallimna wa sallimil muslimin min nifaq. Selamatkan ya Allah kaum muslimin dari penyakit munafik. Wallahu a'lam.